بسم الله الرحمن الرحيم. Adakah saya tahiyatul masjid untuk musalla? Subhanallah. Ibu sekalian, kalau namanya tahiyatul masjid yaitu salat saat di masjid, ya. Nah, kalau ada tahiyatul musalla baru salat di musalla. Jadi musalla itu tidak perlu, yang ada di masjid, ya. Jelas ya? Kecuali kalau ingin mengambil keumuman makna hadis, ju'ilatul ardu li wali ummati masjidan tahoran. Dijadikan masjid itu, bumi itu dimanapun dia ada, itu suci bersih sebagai masjid bagi umatku. Tapi ini pun diikat oleh contoh Nabi. Ya, kalau kita artikan setiap tempat masjid, lapangan dalam sholat itu bisa masjid. Tapi Nabi tidak pernah sholat tahiyatul masjid di lapangan. Oke? Yang ada namanya Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani dari Ghatafan datang kepada Rasulullah di masjid. Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba langsung duduk. Kata Rasulullah, jangan duduk, fala tajlis hatta tusalli rak'atain. Salat dulu 2 rakaat baru engkau duduk. Itu bagian yang pertama. Maaf, hukum salat tahiyatul masjid apa? Sunnah. Kalau sunnah itu dalam fikih, paham enggak? Sunnah itu bedanya dengan hadis. Kalau dalam ilmu fikih, kalau hadis segala yang berasal dari Nabi menjadi sumber hukum, tapi Nabi belum tentu mengerjakannya. Kalau sunnah, segala yang berasal dari Nabi menjadi sumber hukum dan Nabi konsisten mengerjakannya, itu sunnah. Baik. Sekarang saya tanya, tahiyatul masjid sunnah atau hadis? Sekarang ragu-ragu ya, tadi kencang jawabannya. Oke, ya? Baik. Perhatikan, saya ingin tanya bagian kedua dulu. Rasulullah itu tahiyatul masjid gak? Rasulullah selama hidupnya tidak pernah tahiyatul masjid, ya, karena rumahnya di masjid. Jadi posisinya, wah, tidak ada sunnah fi'liyah, tapi hadis qauliyah. Nah, posisi kalau ada hadis sunnahnya tidak ada, maka hadis ini berubah menjadi sunnah qauliyah. Jelas ya? Di pekerjaan sunnah yang dinisbatkan pada perintah Nabi. Jelas sampai sini? Oke.